saat membeli sepeda buat anak saya, terjadilah suatu semacam pendekatan ijab kabul, di mana saya memberikan DP, di mana harga sepeda itu seharga Rp500.000 dengan sepeda yang ada di bawah yang sudah saya kenal benar ciri-cirinya. Kemudian saya berikan DP kepada penjual itu. Tapi selang 2 jam berikutnya saya mau melunasi, dikurangi dengan uang DP tadi, ternyata sepeda yang saya dapatkan bukan sepeda yang sudah saya kenal, tapi ada sepeda yang menggantung di atas. Gitu, sepeda itunya sudah diberikan pada pembeli lain. Nah, makanya apakah saya salah ngomong pada penjual itu, Bapak ini salah kaprah gitu. Bapak ini tidak salah kaprah dalam jual beli. Ya, dalam jual beli ini Bapak ini tidak barokah. Saya sudah memberikan DP 100.000 tapi Bapak diberikan kepada pembeli yang lain. Apakah saya ini salah begitu? Orang jual beli, Anda sudah saya kasih DP, barangnya dijual ke orang lain. Nah, DP-nya nggak ada gunanya, padahal DP untuk ngikat biar barangnya nggak keluar. Nah, itulah sehingga banyak kejahatan-kejahatan di sini. Itu namanya seenak sendiri. Sudah begitu kadang-kadang kalau barangnya benar itu kita pengen batali, uang DP hilang loh ya. Sudah kita bahas kemarin itu. Memang inilah yang perlu dibahas. Jual beli itu sudah, jangan berbohong. Jangan sampai kita itu menyakiti pembeli. Lah Anda sudah sepakat saya mau beli, dikasih DP, diikat. Maksudnya apa? Saya bakal membelinya, tak taunya dijual ke orang lain. Hukumnya dosa haram dan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sebagai penjual ingin menjual ke orang lain, Anda batalkan dulu transaksi itu. Bapak, kita batalkan jual beli ini. Kenapa? Ya sudah, pokoknya saya ingin batalkan. Itu. Kalau memang itu dalam, dan dia menyetujui. Kalau dia menyetujui, ahlan wasalam. Kalau dia tidak menyetujui karena transaksinya sudah berlalu, sudah ada DP-nya. DP kan tak ada jadi. Maksudnya saya bayari begini dulu. Nah ini, Mbak. Maka saat itu kalau dia tidak setuju, maka Anda tidak boleh menjualnya kepada siapapun. Anda sebagai penjual tadi. Tapi kalau dia setuju, alhamdulillah. Maka inilah perlu kejujuran kita di dalam transaksi agar berkah di dalam jual beli kita. Sekarang kalau kejahatan macam-macam ya kayak tadi, kadang-kadang DP yang lenyap dan sebagainya. Belum lagi nanti dibuat, kalau sudah bayar DP itu dibikin olah, pokoknya biar dia batal. Kenapa? Itu tadi barangnya dirubah, sedikit dirusak. Datanya setelah dirusak kan Anda tidak jadi beli. Kalau jadi beli berarti saya batal dong. So, kalau batal DP-nya nggak balik dong. Nah ini jahat lagi. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian masalah orang jual beli. Anda sudah saya kasih DP, barangnya dijual ke orang lain. Nah, DP-nya nggak ada gunanya. Padahal DP untuk ngikat biar barangnya nggak keluar. Nah, itulah sehingga banyak kejahatan-kejahatan di sini. Itu namanya seenak sendiri. Sudah begitu kadang-kadang kalau barangnya benar itu kita pengen batali, uang DP hilang loh ya. Sudah kita bahas kemarin itu. Memang inilah yang perlu dibahas. Jual beli itu sudah, jangan berbohong. Jangan sampai kita itu menyakiti pembeli. Lah Anda sudah sepakat saya mau beli, dikasih DP, diikat. Maksudnya apa? Saya bakal membelinya, tak taunya dijual ke orang lain. Hukumnya dosa haram dan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sebagai penjual ingin menjual ke orang lain, Anda batalkan dulu transaksi itu. Bapak, kita batalkan jual beli ini. Kenapa? Ya sudah, pokoknya saya ingin batalkan. Itu. Kalau memang itu dalam, dan dia menyetujui. Kalau dia menyetujui, ahlan wasalam. Kalau dia tidak menyetujui karena transaksinya sudah berlalu, sudah ada DP-nya. DP kan tak ada jadi. Maksudnya saya bayari begini dulu. Nah ini, Mbak. Maka saat itu kalau dia tidak setuju, maka Anda tidak boleh menjualnya kepada siapapun. Anda sebagai penjual tadi. Tapi kalau dia setuju, alhamdulillah. Maka inilah perlu kejujuran kita di dalam transaksi agar berkah di dalam jual beli kita. Sekarang kalau kejahatan macam-macam ya kayak tadi, kadang-kadang DP yang lenyap dan sebagainya. Belum lagi nanti dibuat, kalau sudah bayar DP itu dibikin olah, pokoknya biar dia batal. Kenapa? Itu tadi barangnya dirubah, sedikit dirusak. Datanya setelah dirusak kan Anda tidak jadi beli. Kalau jadi beli berarti saya batal dong. So, kalau batal DP-nya nggak balik dong. Nah ini jahat lagi. Allahu a'lam bishawab.